إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jamaah Jumat rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa ia mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia akan memperoleh dosa sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menerangkan kepada kita di satu sisi tentang pentingnya mengajak berdakwah dan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sisi yang lain, hadis ini memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, karena ia akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat-ayatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi tadi, yaitu seseorang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada hal yang ma'ruf, perkara yang baik dalam syariat ini. Dimulai dari perkara yang terbesar dan diutamakan hal itu, yaitu tauhidullah, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian perkara-perkara keimanan, begitu pula mengajak untuk ibadah dengan berbagai macamnya, sebagaimana juga mengajak untuk berakhlak al-karimah dan segala kebaikan ia mengajak kepadanya tanpa menyisihkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan anjuran dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah menuju jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk melakukan dakwah dengan berbagai tingkatannya, berdakwah dengan hikmah, mengajak manusia dengan cara yang paling baik, cara yang paling benar. Kemudian berdakwah pula dengan mau'idhah untuk mereka yang berpaling dari agama Allah, lalai, lupa, tersibukkan dengan sesuatu, maka ingatkan dengan mau'idhah hasanah, ingatkan dengan ayat-ayat atau hadis yang mengingatkan akan pentingnya pahala dari Allah Azza wa Jal di akhirat kelak, dan bahayanya ancaman-ancaman Allah Azza wa Jal di akhirat kelak. Kalau seseorang masih saja sulit untuk diajak kepada kebaikan, maka mungkin perlu dengan melakukan dialog billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, dan itulah yang Allah Azza wa Jal perintahkan dalam firman-Nya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ikhwani fi din rahimakumullah, sekian banyak pahala bagi mereka yang berdakwah mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Disebutkan pula dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal memuji mereka orang-orang yang berdakwah, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, wa amila saliha, dan beramal yang saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, addal 'alal khair lahu mithlu ajri fa'ilihi, seorang yang mengajak kepada kebaikan maka ia akan memperoleh seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat maupun hadis yang kita bacakan tadi hendaknya memberikan kepada kita motivasi, memberikan kepada kita tasyji', membuat kita semangat untuk berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jal. Bila kita telah mendapatkan suatu kebaikan, maka jangan batasi kebaikan itu hanya ada pada diri kita, namun sebarkan kebaikan itu sehingga kebaikan akan menyebar di masyarakat dengan kita mengajak mereka, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita baca dalam hadis ini, betapa besarnya harapan bagi mereka yang mengajak kepada kebaikan. Setiap orang yang mengikuti kebaikan maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengikutinya, sehingga semakin banyak orang yang mengikuti maka akan semakin banyak pula pahala yang dia peroleh, tanpa ia mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka yang mengikuti. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu kita juga ingat apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali radhiyallahu an, tatkala beliau hendak melakukan perang Khaybar. Beliau sallallahu alaihi wasallam menasihatkan terlebih dahulu agar memulai peperangan itu dengan berdakwah sebelum melakukan pertempuran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Bila Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk dengan jalanmu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada humrun na'am, unta merah, yakni suatu harta saat itu yang sangat mahal, yang menjadi kebanggaan, yakni sekalipun harta yang sebesar itu, yang senilai itu, maka berdakwah kepada Allah Azza wa Jal pahalanya akan lebih besar daripada itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semangatnya beliau mengajak sejak di awal beliau di Makkah, mengajak kerabat-kerabatnya satu demi satu sehingga masuk Islamlah sedikit demi sedikit dari kerabat beliau, istri beliau Khadijah masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau juga masuk Islam. Begitu pula yang lain dari sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan begitu pula yang lain, sehingga terkumpullah sekian banyak orang masuk ke dalam dinullah dengan semangat dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, dan semangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ikhwani fi din rahimakumullah, dalam hal itu Allah Azza wa Jal mengatakan kepada nabinya, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan peringatkan ashirataka, keluargamu, keluargamu yang terdekat. Ikhwani fi din rahimakumullah, oleh karena itu seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjadikan kita lebih giat untuk mengajak, untuk berdakwah. Dan ketahuilah bahwa berdakwah tidak selalu dilakukan di atas podium, di atas meja ta'lim dan lain-lain, tapi berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jal bisa melalui berbagai macam cara, berbagai macam fasilitas yang mungkin kita lakukan. Siapapun bisa melakukannya asalkan ia telah berilmu tentangnya. Ahibbati fillah rahimakumullah, hendaknya kita mencontoh mereka, para ulama kita yang melakukan dakwah dan menjadikan dakwah sebagai bagian daripada hidup mereka. Kita dapati para ulama kita rahimahumullah dari waktu ke waktu hidup mereka untuk belajar dan untuk mengajar, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني في الدين رحمكم الله, الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله menerangkan hadis di atas, beliau mengatakan bahwa al-huda huwa al-ilmu an-nafi' wal 'amalu as-salih. Al-huda, petunjuk, artinya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka seorang yang mengajak kepada petunjuk, yakni mengajak untuk berilmu dan beramal, ilmu yang manfaat, amal yang saleh. Maka setiap orang yang mengajarkan suatu ilmu, para guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya, atau siapa saja, sekalipun dia bukan berstatus sebagai guru atau da'i, namun ia melakukan kegiatan tersebut, maka ia telah masuk dalam keutamaan hadis ini. Begitu pula yang mengajak kepada suatu amal saleh terkait dengan hak Allah Azza wa Jal, atau amal saleh terkait dengan hak-hak manusia, baik hak yang sifatnya umum maupun hak yang sifatnya khusus kepada perorangan tertentu, maka dia pun telah melakukan ajakan kepada petunjuk dan memperoleh keutamaan yang ada dalam hadis ini. Begitu pula setiap orang yang memberikan suatu nasihat keagamaan atau nasihat duniawi yang bisa mengantarkan kepada nasihat kepada keagamaan atau ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dia pun telah masuk dalam lingkup hadis ini dan ia akan memperoleh keutamaannya. Begitu pula setiap orang yang melakukan suatu kegiatan yang baik atau proyek-proyek umum yang manfaat yang mengantarkan kepada petunjuk-petunjuk tersebut, maka dia pun masuk ke dalam hadis ini. Dan beliau rahimahullah mengatakan, wa kullu man awana ghayrahu 'alal birri wat taqwa, bahkan setiap orang yang membantu yang lain dalam suatu amal kebaikan dan takwaan, maka dia tergolong orang-orang yang mengajak kepada petunjuk ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, dan ternyata dakwah ilallah azza wa jal adalah jalan pilihan yang Allah azza wa jal berikan kepada orang-orang pilihan, yaitu para nabi dan para rasul. Allah azza wa jal mengatakan kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakan wahai nabi, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak ke jalan Allah, ala basiratin, di atas petunjuk, di atas ilmu, di atas al-yaqin. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah jalan nabi. Orang yang terbaik, orang yang Allah pilih, dan tentu ini adalah jalan pilihan. Maka berbahagialah, bersenanglah, bersyukurlah bagi siapa saja yang menelusuri jalan ini, karena ini bukan hanya jalan para nabi, tapi jalan ini pun terbuka bagi pengikut para nabi. Wa manittaba'ani, dan siapa saja yang mengikuti aku. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, pintu ini terbuka untuk siapa saja. Pintu ini terbuka untuk siapa saja, laki-laki maupun wanita, besar maupun kecil, semuanya punya peluang untuk mengikuti jalan ini. Maka bila kita menghendaki kebaikan untuk diri kita, bila kita mengharapkan pahala besar untuk diri kita, dan bila kita juga menginginkan kebaikan untuk masyarakat kita, jadilah kita orang-orang yang gemar mengajak kepada kebaikan-kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka dengan itu insyaallah kebaikan akan segera terwujud, kemaslahatan akan segera menyebar di tengah masyarakat kita. Demikian ahibbati fillah rahimakumullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqnat jtinabah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة